Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khata liman a'azan Allah yakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ithaful Qari bita'liqat ala syarhi sunnah al-Barbahari. Kita masih di bab al-iman bi anna afdhal hadhihi al-ummah, beriman bahwasanya umat yang paling utama ba'dal anbiya, sesudah para nabi, para rasul, manusia yang paling utama adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman radiyallahu ta'ala anhum. Kemarin kita telah membaca 10 sahabat al-mubasyarun bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Yang pertama Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhum, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian yang kelima siapa? Sebutkan 10 sahabat yang dijanjikan surga. Gak ditulis? Siapa? Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang terakhir Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang disebut sebagai sahabat, 10 sahabat yang mubasyarun bil jannah, dijanjikan masuk surga. Kemudian urutan berikutnya setelah 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, summa min ba'dihim ashabu ghazwati badrin. Kemudian urutan keutamaan berikutnya adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Ya, sahabat yang ikut perang Badar. Yang keutamanya sangat luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Ashabul Badr, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum, dan aku sudah mengampuni kalian. Para sahabat yang ikut perang Badr. Summa ashabu bai'atir ridwan minal muhajirin wal ansar. Kemudian para sahabat dari kalangan yang ikut bai'atir ridwan, berbai'at dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Barakallahu fikum. ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح. Kemudian orang-orang yang berislam, berhijrah sebelum Fathu Makkah. Keutamaan berikutnya, sahabat-sahabat yang berislam, berhijrah sebelum Fathu Makkah. Barakallahu fikum, mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Ya. Afdalu minal ladzina aslamu wa hajaru ba'dal fathi. Mereka ini lebih utama, mereka ini lebih afdal dibandingkan orang-orang yang berislam, masuk Islam dan berhijrah sesudah Fathu Makkah. Ya. Khadalimanazinullahiakum, karena ketika sebelum Fathu Makkah begitu beratnya cobaan dan ujian. Sehingga orang-orang yang berislam di zaman Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah, di zaman itu barakallahu fikum adalah zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, yang mana orang-orang yang berislam sebelum Fathu Makkah itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya. Dibandingkan dengan setelah Mekah ditaklukkan menjadi negeri Islam. Karena ketika Mekah ditaklukkan menjadi negeri Islam, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Dan sampai para sahabat Rasulullah kaum muslimin di zaman itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, kubid Rasulullah alaihi salatu wassalam ya an mi'ati alfin wa arba'ata ashar ya alaf ya min as-sahabah mimman rawa wa sami'a anhu alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam diwafatkan meninggalkan 114 ribu dari kalangan sahabat. Jadi kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala, kurang lebih jumlah para sahabat adalah 114 ribu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Betapa banyaknya jumlah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan mereka kondisinya bertingkat-tingkat. Ya, yang paling afdolnya tadi 4 Khalifah Rasyidun. Ya, dari 4 ini yang paling afdol Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kemudian Ali. Ya, setelah itu 10 Mubasyarun Biljannah. Sahabat yang dijanjikan masuk surga. Setelah itu para sahabat yang ikut perang Badr. Setelah itu para sahabat yang ikut baiat Ar-Ridwan. Setelah itu para sahabat yang masuk Islam dan berhijrah sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Kemudian para sahabat yang berislam dan berhijrah sesudah ditaklukkannya kota Mekah. Fahum yatafadlulun. Maka mereka bertingkat-tingkat para sahabat. Ya. Hasaba sabiqatihim fil Islam, sesuai dengan tingkat lebih dulunya masuk Islam. Wa maqamihim fil Islam, dan kedudukan mereka dalam Islam. Ya. Jadi yang tadi jumlahnya sahabat kurang lebih berapa? Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah 114 ribu, ya kurang lebih jumlahnya begitu banyak. Tayyib, semuanya kata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, ya fal apa walahum fadilatu al-fadilatul 'amatul lati yablughu la yablughu ahad. Para sahabat semuanya memiliki fadilah, keutamaan yang tidak bisa dijangkau siapapun dari generasi belakangan, dari generasi sesudahnya. Keutamaan apa? Wahia as-suhbah li Rasulillah alaihi salatu wassalam. Menjadi sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keutamaan yang tidak ada bandingannya dibanding generasi sesudahnya. Demikian juga wal hijrah. Keutamaan berhijrah. Ya. Mereka luar biasa. Wal muhajirun afdalu minal ansor. Sehingga kaum muhajirin lebih afdal dari kaum ansor. Ya. Kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk apa? Menyelamatkan agama mereka, untuk menjaga iman mereka, sehingga mereka tinggalkan hartanya, rumahnya, kerabatnya, ya, tinggalkan peternakannya, tinggalkan kebun-kebun kurmanya yang ada di kota Mekah. Sebagian mereka cuma membawa perbekalan baju, pakaian seadanya demi menjaga iman dan keislaman mereka. Karena kalau tetap tinggal di kota Mekah akan mengalami tekanan, gangguan, ya, yang luar biasa dari orang-orang musyrikin. Sehingga mereka berhijrah menuju kota Madinah. Maka para muhajirin lebih afdol daripada kaum ansor yang ada di kota Madinah. Ya, hadhi fadilatun amatun li jami'ihim. Ini keutamaan yang berlaku menyeluruh buat seluruh kaum muhajirin. Ya, barakallahu fikum, dibandingkan kaum ansar. Dan sebagai sahabat, kaum ansar juga sangat memiliki keutamaan. Ya, ketika mereka membantu Rasulullah, menyiapkan untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam tempat untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Ya, la yablughu ahadun mimman jaa'a ba'dahum. Ini keutamaan yang tidak bisa diraih oleh siapapun dari generasi sesudah mereka. Ya, fahum afdalul qurun. Maka mereka, kaum muhajirin, kaum ansor, itu adalah afdalul qurun, generasi terbaik. Khairul qurun. Ya, generasi yang paling afdol, generasi yang paling baik. Radiyallahu anhum wa ardahum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa itu? Para sahabat. Ya, generasi di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Orang-orang Islam yang ada di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Itu khairun nas. Sebaik-baik manusia. Summalladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Siapa itu? Para tabi'in. Murid-murid para sahabat. Summalladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Yaitu siapa? Para atba'ut tabi'in. Ini yang dikatakan sebagai tiga generasi terbaik. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Dan ini yang dikatakan sebagai as-salafus salih. Generasi as-salaf, as-salih. Agama Islam masih begitu murni. Ya, agama Islam masih begitu murni di zamannya. Dan mereka adalah generasi yang paling bagus dalam menerapkan ajaran Islam. Yang kita wajib mencontoh mereka. Ya, karena pujian Rasulullah SAW dalam hadis ini, khairun nas. Sebaik-baik manusia. Sehingga kalau kita, ya, mengikuti mereka, para salaf, ya, siapa itu? Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ini yang dikatakan sebagai as-salafus saleh. Generasi as-salaf, pendahulu yang saleh. Kalau kita mengatakan diri kita sebagai as-salafi, apa artinya as-salafi? Yang mengikuti tiga generasi terbaik. Ya. Maka kita dalam keadaan apa? Bukan membuat sebuah kelompok, bukan membuat sebuah hizb, ya, bukan kita menjalani jalan hizbiyah yang dibenci. Baik, tapi kita sedang meniti jejak terbaik, ya, meniti manusia-manusia terbaik, generasi terbaik, as-salaf as-salih. Ya, sehingga para salafi adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in sebagai afdalun nas, khairun nas, manusia terbaik, generasi terbaik. Ya, dan setiap insan wajib ikut kepada mereka. Wajib ikut menjadi pengikut mereka. Barakallahu fikum. Ya. Falladhi yad'anu fihim, maka orang yang mencela mereka, mencela para as-salafus saleh, ya, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ya, aw yubghiduhum, atau membenci mereka, fahuwa kafirun, maka dia ini hukumnya kafir. Membenci para sahabat, ya, membenci para tabi'in, ya, atau membenci para sahabat secara ijma', ya, dalam keadaan apa? Kafirun billah, dia kafir kepada Allah. Kenapa? Li'anna Allah asna alaihim wa madahahum. Ya, karena Allah itu memuji mereka, menyanjung mereka. Loh kok orang ini mencela mereka? Ya, Allah memuji para sahabat. Loh kok datang orang-orang generasi belakangan mencela para sahabat? Ya, Allah menyanjung para sahabat. Datang manusia belakangan dari kalangan Syiah, kok mencaci maki para sahabat? Ya, maka berarti orang yang mencaci ke para sahabat itu kafir. Ya, waqtarahum li suhbatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sengaja memilih mereka, ya, untuk menemani nabinya alaihi salatu wasallam. Ya, jadi para sahabat menjadi sahabat itu bukan karena ketidaksengajaan. Ya, para sahabat menjadi sahabat Rasul alaihi salatu wasalam itu memang karena Allah sengaja memilih mereka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa? Manistanna, ya, barang siapa yang hendak mengambil para teladan, ya, fastanna biman qad ma'a, maka hendaknya dia mengambil teladan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Hendaknya dia mengambil teladan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Siapa? Ulaika ashabu Rasulillah alaihi salatu wasalam. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Dalam keadaan apa? Fa innal hayya, ya, la ya'man al fitnatu. Karena orang yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. La ya'man al fitnah. Yang masih hidup bagus, yang masih hidup masya Allah, tiba-tiba menyimpang. Ya, yang masih hidup dulunya kuat, bagus untuk jadi teladan, tiba-tiba menjadi apa? Menyimpang. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu enggak akan merasa aman dari yang namanya apa? Fitnah. Ya, beda kalau orang yang sudah meninggal, siapa? Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka mereka orang-orang yang aman. Jadikanlah mereka sebagai apa? Teladan. Ya. Jadikanlah mereka sebagai teladan karena mereka orang-orang yang tidak akan, ya, mereka adalah orang apa? Sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ini ucapan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sangat-sangat luar biasa, ya. Barang siapa yang ingin menjadi mengambil teladan, falyastan nabi man qad mat, ya. Dalam keadaan apa? Pilihlah teladan dari orang yang sudah meninggal, yakni para sahabat. Fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnatu. Seorang yang masih hidup enggak merasa aman dari kesesatan. Ya, itulah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhal hadhil ummati. Mereka adalah umat yang paling afdol. Abarraha quluban, yang paling bagus hatinya. Ya. A'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Ya, para sahabat, paling dalam ilmunya. Aqalluha takallufan, paling sedikit sikap takalluf memberat-beratkan diri. Ya. Qauman atau qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Satu kaum yang sengaja Allah memilihnya untuk menjadi sahabat nabinya, menemani nabinya. Jadi para sahabat kaum pilihan. Siapa yang milih? Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah yang memilih para sahabat. Orang yang paling baik hatinya, paling baik ketakwaannya, paling baik agamanya. Ya, sengaja Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat Rasulullah, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad, dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama Islam. Wattaba'ahum ala atharihim. Ya, wattabi'uhum ala atharihim. Maka oleh kalian ikuti. Ya, hendaknya kalian mengikuti jejak mereka. Ya, tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Pegang kuat oleh kalian semampu kalian dari apa? Sejarah perjalanan para sahabat, akhlaknya mereka, sejarahnya mereka, perangainya mereka, ikuti. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Sehingga Allah Azza wa Jalla sengaja memilih mereka sebagai manusia terbaik untuk menemani nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Khadalimana azanallahu yakum. Jadi jangan mencela mereka. Ya, kaum pilihan yang Allah pilih, manusia terbaik yang Allah sanjung setelah para nabi, jangan dikafirkan, jangan dicela. Maka orang yang mencela mereka itu adalah orang yang kafir. Ya, orang yang kafir. Qala falladhi yad'anu fi sahabati aw yukaffiruhum aw ya yatanaqqasuhum. Maka orang-orang yang mencela para sahabat, mengkafirkan mereka atau merendahkan mereka para sahabat, kafirum billahi azza wa jalla. Maka mereka kafir kepada Allah azza wa jalla. Mukadzibun lillahi wa li rasulih. Berarti dia telah mendustakan Allah, mendustakan rasulnya. Ya. Ini akidah ahli sunnah. Orang-orang yang mencela para sahabat, merendahkan para sahabat, maka mereka kafir. Kenapa? Karena Allah memuji mereka. Kok kalian mencela? Ya, berarti kalian mendustakan Allah Azza wa Jalla. Lian Allah Ta'ala qal, karena Allah Ta'ala berfirman, wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Para sahabat. Ya, orang-orang yang terdahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka. Para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Pada jajaran terdepan. Ya, dan juga para salaf. Orang-orang generasi salaf yang setia dengan agama mereka. Para sahabat. Ya. Walladzina taba'u bihsanin, dan yang setia mengikuti mereka dengan baik. Walaupun sudah generasi yang sangat jauh, tapi ketika setia dengan ajaran mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil berikutnya, ya, yang mana Allah Azza wa Jalla memuji para sahabat dalam surat Al-Fatih ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarati. Ya, sungguh Allah Azza wa Jalla telah ridho kepada kaum mukminin. Ya, siapa yang di sini? Kaum mukminin yang berbaiat kepada Nabi tahta syajarah, di bawah pohon. Yaitu ikut baiat Al-Aqabah. Dalam keadaan apa? Mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para sahabat. Ya, mereka orang-orang yang Allah sudah pastikan keridhoan Allah buat dirinya. Sehingga ikhwat aliman azanallahu yakum, Allah meridhoi para sahabat, ya. Kok ternyata ada orang-orang yang justru mencela para sahabat. Maka orang-orang yang mencela para sahabat berarti dia adalah orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir karena mereka telah menentang ya apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Khadariman azanallahu yakum. Kemudian kata Syekh Hafidzullah taala mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wa qauluhu hakadha ruya lana an Ibnu Umar. Demikianlah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kunna naqul, kami dulu mengatakan wa Rasulullah SAW baina adhurina, dahulu Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kami. Ya, kita mengatakan inna khairan nasi ba'da Rasulillah, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam itu adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini manusia yang terbaik ya sesudah Rasulullah alaihi salatu wasalam ya, dan Rasulullah SAW mendengar. Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Menyetujui. Ya. Qala amma Abu Bakar wa Umar fa hadza ijma'. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizallahu, adapun Abu Bakar dan Umar maka ijma' sepakat para ulama kalau dua ini urutannya Abu Bakar dulu kemudian Umar. Ya, dalam keadaan apa yang paling afdol adalah Abu Bakar kemudian Umar. Wa ammal mufadhalatu baina Utsman wa Ali. Adapun ya, mana yang lebih utama antara Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhuma, fa inna mahallu khilafin, di sini ada perselisihan sesama ahlu sunnah. Ya, ba'duhum yufaddilu Utsman, sebagian manusia lebih mengutamakan Utsman, ya, wa ba'duhum yufaddilu Aliyan, sebagian manusia lebih mengutamakan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sebagian manusia lebih mengutamakan Ali radhiyallahu ta'ala anhu daripada Utsman. Ya. Tayib, tapi ini tidak saling menyesatkan. Ini permasalahan khilaf yang tidak terlalu prinsip. Kalau ada yang lebih mengutamakan Ali, silahkan daripada Utsman. Ya, ada yang lebih mengutamakan Utsman, silahkan. Ya, amma Abu Bakar wa Umar fahuma afdalul umma bi ijma'il muslimin. Adapun Abu Bakar dan Umar, maka mereka keduanya adalah afdolnya umat, umat yang paling afdol dari kalangan kaum muslimin. Ya, enggak ada perselisihan. Hadza fil fadilah. Ini dari segi apa? Keutamaan. Siapa yang lebih utama? Abu Bakar. Siapa yang lebih utama? Umar. Ya. Ini ijma. Adapun Ali dan Utsman, mana yang lebih utama? Ada yang bilang Utsman lebih utama, ada yang bilang Ali lebih utama. Ini dari segi fadilah. Amma kata saya fil khilafah, adapun dalam kekhalifahan. Ya, adapun dalam urusan kekhilafahan fala budda min hadza tartib, maka harus dengan urutan tadi. Urutan apa? Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Urutannya harus begini. Kalau urusan kekhalifahan, ya, enggak boleh dirubah. Ya, faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula, barang siapa yang mencela kekhalifahan salah satu dari yang empat. Ya, mencela khalifahnya Abu Bakar. Mencela khalifahnya Umar. Ya, atau Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Fahaulai fahuwa, ya, dalun, maka dia adalah orang yang sesat. Ya, dalam keadaan apa? Kekhilafan urutannya harus empat. Ya, kekhilafan urutannya harus empat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Adapun masalah afdoliyah antara Utsman dan Ali ada khilaf, ada khilaf. Tapi masalah kekhilafan harus demikian. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil wasithiyah, ya, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyebutkan man ta'ana fi khilafati wahidin min haula, Barang siapa yang mencela ya kekhalifahan satu dari yang empat, mencela salah satu kekhalifahan dari Khalifah Rasyidun, satu dari yang empat, kata beliau ya, fahuwa adallu min ya himari ahlihi, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Lebih sesat daripada keledai keluarganya. Subhanallah. Kenapa? Li'annahu mukhalifun li'ijma'il muslimin. Karena dia telah menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Masya Allah ya. Li'annal muslimin ajma'u ala takdim Abi Bakar fil khilafah. Karena kaum muslimin di zaman itu, yakni kaum muslimin dari kalangan para jumhur sahabat, itu mendahulukan Abu Bakar dalam khilafah. Summa taqdimi Umar ba'dahu. Kemudian mendahulukan Umar dalam khilafah setelah meninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa Utsman, kemudian mendahulukan Utsman dalam kekhilafahan sepeninggal Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Summa Ali, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi masalah kekhilafahan ini sudah baku urutannya karena ini ijma' para sahabat. Ijma' kaum muslimin. Tidaklah ya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menjadi khilafah kecuali setelah kesepakatan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Ya. Tidaklah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menjadi khilafah kecuali setelah kesepakatan para sahabat di zaman itu. Kesepakatan kaum muslimin. Ya, demikian juga Utsman didahulukan khilafahnya setelah Umar, itu pun kesepakatan para sahabat. Ya, kesepakatan para kaum muslimin di zaman itu. Ya. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu juga kesepakatan dari kaum muslimin di zaman itu. Barang siapa yang menyelisih urutan ini dalam kekhilafahan, maka dia dhalun, sesat. Ya. Kayak orang Syiah mengatakan Ali lebih afdol daripada Abu Bakar. Ya, ini urutan sudah terjadi dalam sejarah. Abu Bakar menjabat kekhilafahan, habis itu Umar, habis itu Utsman, habis itu Ali. Tapi orang-orang Syiah dendam luar biasa sampai enggak terima. Mereka mengatakan Abu Bakar merampas haknya Ali. Umar merampas haknya Ali, Ahlul Bait kata mereka. Utsman juga merampas haknya Ali sehingga wajib dicaci maki Umar, Utsman, Abu Bakar. Ya, subhanallah. Ini betapa jauhnya mereka. Ya, dari kebenaran. Karena kekhilafahan urutan tadi itu terjadi dengan kesepakatan. Rasulullah SAW ya mengatakan la tajtami'u hadhil ummati la tajtami'u ummati 'ala dhalalati. Tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Ya. Jadi umat yang terbaik para sahabat. Para sahabat sepakat menunjuk Abu Bakar. Ya. Setelah itu Abu Bakar meninggal, para sahabat yang masih ada dengan beberapa kaum muslimin dan pembesar kaum muslimin di zaman itu, para tabi'in sepakat menunjuk Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi kesepakatan-kesepakatan ini tidak dibangun di atas kesesatan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la tajtami' ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak akan berkumpul, tidak akan sepakat umatku di atas kesesatan. Sehingga urutan kekhilafahan itu sudah baku, jangan lagi dikutak-atik. Ya, barakallahu fikum, barang siapa yang ya merubahnya maka dia adall min himari ahlihi, kata Syaikhul Islam. Ya, lebih sesat daripada apa? Keledai keluarganya. Barakallahu fikum. Falladhi yuqaddimu aliyan wa yaqul huwa ahaqqu bil khilafah. Maka orang-orang yang mendahulukan Ali dan mengatakan Ali lebih berhak menjadi khilafah. Hatta min Nabi Bakar, sampai Abu Bakar. Ali lebih afdol daripada Abu Bakar. Ya, wa sahabatu zalamuhu. Para sahabat telah menzalimi Ali. Wa akhadhul khilafata minhu. Para sahabat telah merampas kekhilafahan dari Ali. Kata mereka, hadza tadlilun lil ummah. Ini penyesatan terhadap umat aliyadzubillah. Ya. Wa mukhalifatun linususil waridati fi tertib haulai al-khulafai. Dan ini menyelisih dalil-dalil yang dibawakan terkait urutan kekhilafahan. Ya. Wa tertibu fil khilafah mahalu ijma. Urutan khilafah itu sudah sepakat. Mahalu ijma. Para salaf sepakat. Tidak bisa dikutak-atik. Abu Bakar duluan. Umar, Utsman, baru Ali. Amma tertib fil fa'afdoliyah. Adapun urutan dari segi afdoliyah. Baina Ali wa Utsman. Antara Ali dan Utsman saja ya. Antara Ali dan Utsman saja. Ya. Itu kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Fahadha mahalu khilaf. Ini tempat yang diperselisihkan. Masalah ini diperselisihkan. Ya. Ada yang mengatakan Ali lebih afdol daripada Utsman. Ada yang mengatakan Utsman lebih afdol daripada Ali. Ini terjadi perselisihan dari kalangan para salaf. Tayyib. Adapun Abu Bakar lebih afdol daripada Umar, Utsman, Ali sepakat. Utsman apa Umar radhiyallahu anhu lebih afdol daripada Utsman dan Ali itu sepakat. Ya, para kaum muslimin sepakat. Tayyib. Adapun masalah Ali dengan Utsman mana yang lebih afdol? Dari segi individunya khilaf di antara para salaf. Wasahih tapi yang benar anna Utsman afdalu. Sesungguhnya Utsman yang lebih afdal. Lebih utama. Kenapa? Li'anna sahabata wa fihim Ali. Ya, karena para sahabat dan di tengah-tengah para sahabat dikala penunjukan Utsman menjadi khalifah, ya. Ikhtaruhu, ya. Mereka memilih para sahabat dan Ali termasuk di dalamnya memilih Utsman bin Affan khalifatan li Rasulillah alaihi salatu wasallam sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sepakat para sahabat. Ali bin Abi Thalib juga sepakat ikut membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa Aliun mawjud, Ali ada ketika itu. Ya, waqtiyaru sahabati li Utsman dalilun ala annahu afdal. Dan para sahabat memilih Utsman di zaman itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majus, ya, sehingga Utsman bin Affan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, para sahabat memilih musyawarah. Para sahabat pembesar-pembesar para sahabat yang termasuk 10 yang mubasyaru bil jannah, ya, mubasyarun bil jannah 10 orang yang dijanjikan masuk surga dan juga tokoh-tokoh para sahabat bermusyawarah dan mereka sepakat, ya, ijma. Afan, mereka sepakat untuk menunjuk kalau Utsman bin Affan yang menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala meninggal. Dan Ali bin Abi Thalib ada di dalamnya. Ali bin Abi Thalib ada di dalamnya. Sehingga apa? Ini adalah apa? Barakallahu fikum, ya, hasil musyawarah para salafu as-salih di zaman itu. Ya, sehingga Utsman itu yang lebih afdal menurut pendapat yang lebih rajih. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Ali lebih afdal, enggak usah disesatkan. Jangan sampai difonis dhalun, sesat karena mengutamakan Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Utsman. Tayib, enggak usah di ini kan. Kecuali kalau dia mengatakan Ali lebih pantas dari Utsman untuk menjadi khalifah. Ya, Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman. Nah, yang seperti ini berarti menyelisih apa? Apa yang sudah dimusyawarahkan oleh para sahabat. Lebih parah lagi, Ali bin Abi Thalib lebih utama menjadi khalifah daripada Umar, daripada Abu Bakar. Maka ini lebih parah lagi. Ya, karena masalah khalifah itu sudah dipatenkan atau istilahnya sudah apa? Sudah disepakati oleh para ulama. Ya, tertib fil khilafah mahallu ijma'in. Urutan khilafah itu yang perkara yang sudah disepakati oleh para sahabat, para salaf. Adapun masalah afdoliyah, mana yang lebih utama, Ali atau Utsman, mahallu al-khilaf. Di sini diperselisihkan. Walaupun yang lebih rajih, Utsman lebih afdol dengan dalil tadi. Ya. Wa yaqulu Abdurrahman bin Auf. Ya, dalam keadaan Abdurrahman bin Auf, salah satu yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitun nas la ya'dilu Nabi Utsman, ya, fadalla ala annahu afdal. Aku melihat manusia tidak berpaling dari Utsman. Semuanya nunjuk Utsman. Semuanya nunjuk Utsman bin Affan. Ketika penunjukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Yaitu siapa? Menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, manusia, para sahabat, orang-orang yang mulia, semuanya tidak berpaling dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga Utsman itu yang lebih afdol daripada Ali menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.